Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa tashba'. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mencari bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan bimbingan orang-orang besar, dengan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab Hikamnya, dan juga seperti biasa mukaddimah kami ambilkan dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kita langsung saja kita sudah sampai kepada hadis yang ke-171. An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tifatir rajuli, tentang seorang yang noleh di dalam salat, fis salati, di dalam salat. Faqala, Nabi mengatakan, wakhtilasun, itu orang itu telah tercuri, terpedaya oleh curian. Yakhtalisuhu syaitan, yang jadi kekhusuannya itulah dicuri oleh setan. Jadi mula-mula menghadap kepada Allah ditolehkan oleh setan kepada yang lainnya. Min solati ahadikum, dari solat salah satu kalian. Ini dibahas oleh para ulama tentang hukumnya noleh di dalam solat. Noleh di dalam solat tidak membatalkan solat, akan tapi menunjukkan kalau orang itu adalah tidak khusyuk. Sebab Nabi pernah menyifati orang yang bergerak-gerak dia di dalam salatnya, lalu Nabi mengatakan, la khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihu. Kalau orang ini khusyuk dalam salat, niscaya anggotanya juga khusyuk, tenang. Cuman dalam hukum fikihnya, kalau orang ada anggota tubuh ini ada dua, anggota besar, anggota kecil. Yang membatalkan sholat, di antara 9 hal yang membatalkan sholat ada 9 juga nanti kalau kita sholat praktis. Di antara salah satu yang membatalkan sholat adalah kita melakukan gerakan, 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Itu membatalkan sholat kita. 3 gerakan berturut-turut adalah oleh anggota besar. Anggota besar adalah leher, lengan, kaki, itu adalah anggota besar. Maka kalau ada orang melakukan gerakan 3 kali berturut-turut dari anggota besar ini, maka batallah sholatnya. Misalnya berjalan 1, 2, 3 langsung. Atau 1, 2, 3 sholat. Ngapain sholat itu? 1, 2, 3 garuk 1, 2, 3 batal. Karena ini anggota besar. Tapi kalau anggota kecil, jemari, hidung, telinga, itu anggota kecil. Maka kalau kita menggaruk itu hendaknya jangan menggerakkan tang anggota besar. Cukup tempelin begini garuk. Ini biarpun berkali-kali tidak batal karena yang gerak adalah anggota kecil. Ini hukum fikihnya. Jadi jangan sampai garuk batal 3 kali berturut-turut adalah apa? Makanya cara kalau kita harus menutup sop yang depan yang kosong, kita sementara kita di belakangnya, misalnya kita di belakang sop kedua, di sop pertama ada yang batal sholatnya, maka kita maju pun jangan melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Tidaknya kita melakukan 2-2, 1, 2, 1, 1, 2, minimal maksimal 2, jangan sampai 3, kalau 3 batal, jadi selangkah 1, selangkah 1. Jadi biarpun panjang, asalkan tidak kali berturut-turut, tidak tiga gerakan berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. Ini pembahasan secara fikihnya. Adapun masalah menoleh, jika tidak ada hajat, maka hukumnya makruh dan tanda ketidakkhusyuan seseorang. Oh, tidak ada hajat kok toleh. Ini biasanya mentang-mentang santri ini, kayak ngerasa sudah mentang-mentang tidak batal tuh. Ini bukan begitu. Itu tanda tidak kekhusyukan hati. Cuman ada menoleh dibutuhkan. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba anak kita lagi bermain, anak kecil, toleh perhatikan. Ada hajat, tidak makruh lagi. Takut dia makan beling dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada hajat, toleh-toleh makruh. Nah ini. Cuman menoleh tidak membatalkan. Tapi menolah, noleh 3 kali ya. Toleh, batal. Jadi kalau 1 kali, 2 kali tidak batal. 1 kali, 2 kali tidak batal. Selesai. Ini masalah hukum fikihnya. Hukum fikih masalah sah tidak sahnya sholat. Yang jelas menoleh tidak membatalkan sholat, tapi makruh asalkan tidak lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau 3 gerakan berturut-turut, batallah sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada murasalah beliau dengan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang satu masa dengan beliau. Di antara murasalahnya adalah beliau menulis. Wakul dan katakanlah. Ini mula-mula firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam ilmu bahasa Arab atau balaghah nanti ada namanya iqtibas, boleh kita mengambil Al-Qur'an digunakan dalam bahasa manusia asalkan tidak merubah maknanya. Itu namanya iktibas. Jadi ini adalah dari Al-Quran dihadirkan dalam hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari ditambahi dengan kalimatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Wakur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah dalam panjatan doamu, Rabbi ya Allah, adkhilni masukkanlah kami mudkhala sidqin. Dikatakan mudkhala maksud idkhala, masukkan kami dengan cara masuknya sidkin, kebenaran, kejujuran, kebaikan. Yani sidik adalah jujur, benar. Wa akhriji mukhraja sidkin, jika engkau keluarkan ya Allah, keluarkan adalah dengan cara keluarnya kebaikan. Mungkin ahli kebaikan bisa masuk di sini. Maknanya apa? Jadi ada as-siddiq, ini adalah maqam mulia, yaitu maqam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi yang namanya as-siddiqu, kejujuran ini adalah menghantarkan orang kepada surga Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang dekat kepada Allah. Seperti halnya yang namanya al-kidbu itu adalah juru ilan nar, akan menarik ke neraka. Makanya as-siddiqu Siddiq itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini dimaklumkan, kalau engkau masukkan aku ya Allah ke wilayah makrifat kepadamu, jika engkau bawa aku kepada wilayah makrifat kepadamu, aku kenal kepadamu ya Allah, Maka jadikanlah kami di saat seperti itu, ya Allah, mudkhala sidkin ini dikatakan, ini diteruskan oleh Ibn Abdul Aisyah Kandari, liyakuna nadhur ila haulika wa quwatika. Jadi di saat kami bisa menjadi orang ahli ibadah, maka jadikanlah kami saat itu menjadi orang yang sadar bahwasanya aku bisa baik ibadah sedekah ini juga karena kekuatanmu ya Allah, karena darimu ya Allah. Jangan sampai kami masuk bab ujub. Ini para kekasih Allah minta, ya Allah, jika engkau bawa kami dalam wilayah tenggelam dalam ibadah kepadamu, maka jadikanlah kami orang yang sadar bahwasanya kami bisa melakukan itu semua karena karuniamu, karena kekuatan darimu, karena engkau memilih kami untuk melakukan itu semuanya, ya Allah. Ini di saat dia bisa beribadah, minta kepada Allah, jangan sampai dia sombong, malah ujub, wah aku bisa ibadah. Maka ini satu penyakit yang sangat membahayakan amal adalah ujub. Seolah-olah dia bisa berbuat dengan dirinya sendiri. Ibadah seolah aku bisa ibadah. Enggak, engkau tidak akan bisa melakukan sujud sekalipun kecuali Allah menghendaki dirimu sujud. Makanya minta agar diberi kesadaran, ya Allah, di saat aku menjadi orang yang kupilih menjadi ahli ibadah, urusan denganmu, jadikanlah aku sadar kalau ini adalah karena kekuatan darimu. It adkhaltani, di saat engkau memasukkan kami ke dalam wilayah tenggelam dalam ibadah kepadamu. Dan di saat engkau keluarkan kami, ya Allah, maksudnya keluar dari wilayah pengabdian kepadamu khusus ibadah, artinya di saat kami keluar dari wilayah, kayak kemarin ada takdis, ada wilayah Hadratul Kudus, wilayah Allah, maksudnya wilayah kenal Allah, di saat kami harus keluar dari wilayah tersebut untuk urusan dengan manusia, jadi digambarkan kita itu ada keluar masuk, masuk wilayah Allah. Kalau sudah keluar dari wilayah Allah, ke wilayah hamba-hamba Allah. Di saat kami masuk wilayahmu ya Allah, maka jadikanlah kami sadar kalau kami bisa masuk wilayahmu. Wilayah ini wilayah maknawi. Maksudnya, kalau kami bisa denganmu, khusyuk denganmu, ibadah denganmu, jadikan kami selalu sadar kalau ini kekuatan darimu. Di saat kami keluar dan kami berurusan dengan manusia, mukhraja sidkin. Jika kami keluar dari wilayah itu ya Allah, lalu kami berurusan dengan manusia, maka jadikanlah urusanku dengan manusia adalah dengan istislami wangkiyadi ilaika it akhrajtani. Maksudnya, di saat kami urusan dengan manusia, kami pun tetap tidak akan lepas daripada menampakkan tanda ini kepatuhan kepadamu. Jadi apapun yang aku lakukan dengan urusanku dengan manusia, tetap sesuai dengan petunjuk dan aturan darimu ya Allah. Jadi tidak semaunya sendiri. Di sini disebutkan bahwasanya manusia itu akan selalu seperti itu. Ini menggambarkan bahwasanya manusia tidak bisa kalau seolah-olah dengan Allah saja. Tidak, kau punya urusan dengan anak. Kalau tadi digambarkan masalah sholat. Tadi kita masalah contoh sholat. Engkau adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ternyata di saat engkau sholat tidak boleh. Engkau lupa dengan urusan dengan manusia. Sampai Nabi SAW di saat melakukan sholat, mendengar anak kecil menangis, dipercepat sholatnya. Ayo. Jadi ini ada keseimbangan. Di saat dengan Allah pun, dia tidak sombong kalau ini bisa ibadah dengan dirinya. Tidak sombong, lalu dia mengatakan, aku bisa ibadah karena diriku sendiri. Aku sedekah bisa dengan diriku sendiri. Oh tidak, semua adalah Allah yang menghendaki kemuliaan. Dan di saat urusan dengan manusia, maka di saat urusan dengan manusia, dia pun sadar. Dia berurusan manusia ini juga karena dalam irama patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan melihat istrinya kecuali melihat Allah. Dan melihat anaknya kecuali melihat Allah. Arti apa? Aku dengan istriku ada tanggung jawab di hadapan Allah. Aku dengan tetanggaku ada tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya para kekasih Allah akan sempurna urusan dengan manusia. Dia tidak akan zalim kepada anak istrinya. Makanya sangat pincang, sangat sangat tidak diterima kalau ada orang katanya ahli ibadah tapi setiap saat zalim kepada istrinya. Wah, wow, mentang-mentang. Ada suatu ketika pada zaman Nabi ada seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah marah, seorang perempuan ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami ini ahli ibadah, hebat benar ibadahnya. Bagaimana ceritanya? Siang harinya puasa, malam harinya iktikaf. Nasib buruk nih bagi seorang istri. Siang harinya puasa, malam harinya iktikaf. Nabi marah, aku paling takwanya di antara kalian. Aku paling takwanya di antara kalian. Akan tapi ketahuilah, aku juga makan, aku juga puasa, aku tidur dan aku bangun. Dan aku juga menikah dengan perempuan. Waktiku ladhi haqqin haqqoh. Memenuhi kebutuhan istrimu adalah termasuk ibadah. Marah Nabi. Jangan ibu lah udah dengan Allah, tapi istrinya diterlantarkan, haram. Ini keseimbangan. Makanya ahli tasawuf itu seperti itu. Ngajari keseimbangan. Bukan sujud-sujud toh, ke masjid-masjid, istrinya tinggal di rumah. Maka itu mudkhala sidqin. Kalau keluar, mukhraja sidqin. Di saat urusan dengan Allah, benar. Di saat dengan manusia juga, benar lah. Itu sempurna manusia yang dekat kepada Allah yang sesungguhnya. Itu adalah istilahnya orang bertakwa. Bertakwa baik kepada Allah, baik dengan manusia. Baiknya dengan manusia, karena Allah. Ada orang baik manusia, karena manusia. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah dengan manusia, karena Allah. Inilah perbedaan di dalam kita berinteraksi dengan manusia dibanding dengan orang yang tidak kenal Allah. Sebab urusan baik dengan sesama manusia ini yang sering disebut dengan istilah akhlak atau tata krama. Ini kesepakatan manusia berakal. Di negeri kafir pun juga ada tata krama, menghormat tetangga dan sebagainya. Cuman orientasinya, dasar-dasar perbuatan itu yang berbeda dan tujuannya yang berbeda. Kalau ahli iman menghormati tetangga karena ada hubungannya dengan iman dengan Allah. Kalau kita menghormati istri, merawat, melayani istri, ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan sesama bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, itu hanya basa-basi sosial. Justru itu adalah memanfaatkan orang lain. Aku berbuat baik kepada orang lain akan dibaiki. Kalau kamu ingin dibaikin sama orang, baiklah kepada orang lain. Bahkan kalaupun dia tidak mencubit orang lain, kenapa? Karena tak mau dicubit. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit. Cuman itu dok urusannya. Agar tidak disakiti, jangan tiga orang. Agar dibaiki orang, baiki orang. Jadi urusannya adalah kau memberi, kau menerima. Kau memberi, menerima. Tapi ahli iman tidak. Mungkin memberi, tidak menerima, tidak penting bagiku. Aku memberi kebaikan kepada seseorang, aku tidak mengharap balasan dari dia. Tapi aku mengharap balasan dari Allah. Nah, indah. Jadi ketulusan itu menjadikan orang itu nyaman. Kalau Anda diberi oleh seseorang, lalu dia berharap, Anda tidak nyaman. Karena Anda belum tentu bisa memberinya. Tapi kalau Anda diberi oleh seseorang yang karena Allah, apa yang ada di hati Anda? Oh, enak. Aku tak perlu membalasnya. Inilah perbedaannya. Jadi dalam iman, hubungan dengan manusia harus hubungan dengan Allah. Maka pandanglah orang di kiri kananmu. Seperti, pandanglah orang di kiri kananmu dengan kenal Allah. Engkau punya pembantu yang ada di rumahmu, ketahuilah. Dia punya hak yang harus kau penuhi, dia adalah hamba Allah. Karyawan yang ada di rumahmu adalah hamba Allah, dan seterusnya. Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah untukku. Berikan darimu ya Allah sultanan nasira. Kekuatan, pendukung, pendamping, kawan, apapun yang bisa memberikan pertolongan kepadaku. Nolong dalam apa? Dalam kebaikan. Yang bisa membantuku untuk melakukan kebaikan. Membantuku untuk melawan musuhku termasuk hawa nafsu yang dalam diriku sendiri. Yang suruni yang bisa menolongku ya Allah. Jadi minta. Lihat ini bahasanya apa? Ini Ibnu Athaillah untuk mengajari kalau engkau memohon kepada Allah, ya, mintalah engkau pertolongan kepada Allah, tapi dengan perantara karena urusan dengan manusia. Allah adalah Malikul Muluk, rajanya raja. Maksudnya Allah penguasa semuanya. Akan tapi dalam berdoa diajari, mintalah kepada Allah orang yang kuat, orang yang mampu menolongku. Karena kita urusan dengan manusia. Menunjukkan bahasanya, urusan dengan manusia pun harus diperhatikan. Ini kalau dikembangkan termasuk milih suami sultanan nasiro, suami yang bisa memberikan pertolongan kepadamu. Istri, istri adalah sultan di dalam urusan dapurmu, urusan mendidik anakmu. Dia menguasai anakmu semuanya. Sebab kalau engkau pergi, istrimu yang akan merawat anakmu. Siapapun kawanmu, kawanmu akan menguasai dalam pergaulanmu, dan seterusnya. Yang bisa memberikan pertolongan bi dengan ku, artinya apa? Ya Allah, kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa menolongku untuk ibadah, satu. Ya Allah, kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa. Ya Allah, kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa menolong orang lain denganku. Aku dibawa untuk menolong orang lain. Jadi mengajarku untuk kebaikan. Hah? Menolongku untuk menjadikanku bermanfaat untuk orang. Yang sur bi. Jadikanlah. Ya misalnya apa? Istri. Anggap saja istri. Ya Allah, berikan kepadaku istri yang bisa membantuku untuk dekat kepadamu, ya Allah. Berikan kepadaku istri yang bisa menjadikan aku, ya kan, bermanfaat untuk orang lain. Dia menolong orang lain denganku, bi. Jadi aku menjadi bermanfaat untuk orang lain dengan istriku. Suami pun demikian, Anda seorang wanita. Minta, ya Allah, berikan kepadaku suami yang tidak ada hubungannya. Yang suruh nih, yang bisa membantuku untuk dekat kepadamu, ya Allah. Wa yang suruh bi, suami yang bisa, yang suruh menolong orang lain, bi denganku. Maksudnya, menjadikan aku bermanfaat untuk orang lain. Wa la yang suruh alaiya. Jangan kau kirim orang kepadaku yang suruh alaiya, menjadikan sebab kekalahanku, menjadikan musuhmu menang atasku. Na'udzubillah. Istri menjadikan sebab kehancuran suami. Istrinya tidak takut kepada Allah. Ini yang sultan surah alaiya. Sehingga apa, istri tuntutannya banyak, suami akhirnya mengambil yang haram. Atau sebaliknya, suami yang tidak baik, sehingga istri menjadi misalnya yang semula menutup aurat rapi menjadi tidak menutup aurat, sholat menjadi tidak sholat. Apa? Kenapa? Membantu setan untuk mengalahkan dia. Na'udzubillah. Yang suruh ni ala syuhudi nafsi. Ya Allah lah ini. Berikan kepada aku kawan. Dan kawan ini kalau kita terjemahkan dalam makna lain, sultan ini kawan, sahabat, kawan hidup, kawan yang mati. Kalau dalam dunia pendidikan kita sampaikan, sahabatmu adalah bukan sahabat yang hidup, yang bergerak ini saja, bukan. Yang mati, yang tidak bergerak pun ada, punya pengaruh. Benda-benda mati, televisi, HP, ini kan luar biasa itu. Itu sahabat karibmu. Ya, membangun atau tidak? Aku ingin orang yang berperan dalam hidupku, ya Allah, yang surni ala syuhudi nafsi, yang bisa membantuku ala syuhudi nafsi, yang suruni, yang melawan ala, kalau sudah yansur ala, melawan syuhudi nafsi, melawan diriku yang membanggakan diriku sendiri. Jadi orang biasanya bangga dengan dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Ini satu penyakit, bangga, ujub. Maka ya Allah, berikan kepadaku penolong-penolong yang bisa menjadikanku, bisa menolongku untuk melawan, melawan diriku yang suka melihat diriku sendiri. Artinya apa? Berikanlah kepadaku, ya Allah, orang-orang yang bisa mengingatkanku agar aku tidak bangga dengan diriku sendiri, bangga dengan kehebatanku. Masuk. Wa yufnini an dairati hissi. Yufnini an dairati hissi. Ya Allah, kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa menjadikan aku lenyap an dairati hissi, daripada hissi itu zahir ini, apa? Yang bisa diindra ini. Maksudnya apa? Ya Allah, jangan sampai aku ini kalau sudah masuk urusan dengan manusia, tenggelam dalam dunia manusia ini, sampai aku lupa kepada Allah. Maka ya Allah, kirimkan kepadaku anak, istri, dan sahabat yang bisa menjadikan diriku, bisa menjadikan diriku, bisa tidak tenggelam di dalam urusan dunia ini. Jangan sampai aku mempunyai istri, malah aku tenggelam dunia. Jadikan aku tidak tenggelam dalam urusan dunia ini, ya Allah. Berikan kawan yang mengingatkanku di saat aku mulai jauh dalam urusan dunia, diingatkan oleh istri, bang, aku nerima dengan yang halal, biarpun kurang, gak apa-apa. Wah, ini enak. Seorang suami pun demikian, anak pun demikian, sahabat pun demikian. Akan tapi, ada sahabat yang memasukkan kita dalam dunia ketertibuan dengan dunia ini, mengajak urusan dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat urusan berurusan dengan dunia pun, lihat, asalkan benar ini rumusnya, dia orang kaya selamat, karena biarpun kaya dia tidak tenggelam di dalam kekayaannya ini. Dia tidak tenggelam di dalam kekayaannya, yang berpangkat dia tidak tenggelam dalam pangkatnya. Akan tapi dia akan menggunakan pangkatnya untuk kejayaannya nanti di akhirat, menggunakan dunianya. Maka ya Allah, kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa membantuku untuk agar aku tidak tenggelam di dalam kekayaanku, ya Allah. Kirimkan kepadaku orang-orang yang bisa mengingatkanku agar aku tidak tenggelam dalam jabatanku. Makanya jadilah engkau penolong yang sejati kepada sahabat jabatmu. Maka kami selalu ingatkan kepada siapapun, khususnya para pejuang. Wahai para pejuang-pejuang, jika engkau ingin mengajak orang lain dalam berjuang, jangan salah niat. Jangan yang kau lihat adalah kebesaran pondok atau program dakwahmu. Akan tapi lihatlah orang tersebut, saudaramu tersebut, agar mereka tidak tenggelam dalam apa yang Allah berikan kepadanya. Misalnya apa? Kita melihat orang kaya. Gimana cara pandang kita melihat orang kaya? Jika engkau melihat orang kaya, pandanglah orang kaya dengan pandangan engkau ingin menolongnya agar dia tidak tenggelam dalam dunianya. Lalu kita bawa kepada kemuliaan. Yang penting dia selamat. Masalah sedekahnya mah terserah. Tidak harus ke pondok kita. Maka kalau kita mengingatkan dia, engkau adalah orang kaya, Masya Allah. Jadikan kekayaanmu kendaraan untuk menuju surgamu. Jadikan kendaraanmu untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kekayaanmu kau bisa meluncur cepat ke surga. Ayo bersedekah. Ada fakir miskin yatim piatu. Lah kok dia sadar? Maka kita bagi dia apa? Kita adalah penolong dia agar dia tidak tenggelam di dalam dunianya. Mungkin kita ketemu pejabat, ingatkan, Bapak, jabatanmu hanya 5 tahun. 5 tahun dan itu berakhir. Bahkan banyak yang baru 2 tahun sudah berangkat duluan, jabatannya masih ada. Ayo. Akhirnya sadar, iya betul, aku punya jabatan 5 tahun, harus aku gunakan untuk Allah. Maka kita bagi dia adalah penolongnya, agar dia tidak tenggelam dalam jabatannya. Ini adalah makna yang dihadirkan oleh Ibn Athail As-Sakandari di dalam hikmah ini, insyaAllah. Kita karena memasuki bulan Ramadan, kita singkat saja. Baik, akan kita hadirkan pada malam ini lanjutan. Kita kemarin bicara tentang puasa ya. Puasa dan membatalkan puasa sudah beres. Kemudian setelah itu kita membahas tentang orang-orang yang boleh berbuka puasa, kita bahas di majlis. Majlis Sabtu di Pondok Pesantren, bisa dilihat di sana. Ini mendesak kelihatannya, ini lanjutan dari apa yang kita bahas di Ahad kemarin di majlis Ahad pagi. Majlis Ahad pagi kita membahas masalah sholat terawih. Kita mulai dengan membicarakan tentang witirnya Nabi SAW. Kita bahas singkat di sini. Bahwasanya Nabi Muhammad itu witirnya rata-rata adalah berapa? 11 rakaat ya. Dalam hadis yang riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan 2 riwayat Imam Muslim. Satu Imam Bukhari, satu Imam Muslim. Nabi itu kalau witir rata-rata 11 rakaat. Riwayat Imam Muslim bunyinya begini. Kanat, kata Siti Aisyah, kanat sholatu Rasulillah SAW minal layli. Sholatnya Rasulullah di malam hari adalah 10 rakaatin, 10 rakaat, wa yutiru bi sajdatin ditambah 1. Berarti berapa? 11 rakaat itu witirnya Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim, 11, sangat jelas. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga dari Siti Aisyah, waktu Siti Aisyah ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulillah SAW, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di Ramadan? Ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ternyata dijawab oleh Siti Aisyah, faqalat, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi punya amalan sholat yang tidak pernah ditambah di Ramadan dan di luar Ramadan. Tetap sebegitu. Yaitu melakukan 4 rakaat. Latas al an khuslihinna. 4 rakaat. Latas al an khuslihinna. 4-4. Kemudian setelah itu 3. 4-4-3. Nah, ini adalah sholat yang biasa dilakukan Nabi di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Baik. Disambungkan dengan hadis Siti Aisyah tadi adalah sama, 11. 4-4-3. 10 sama 1 sama jumlahnya, dan 4-4-3 kalau orang ngerti hitungan. Hitungan adalah 11. Adapun caranya nanti ulama berbeda, apakah 2-2-2-2, 4-4-2-1 boleh, atau langsung 11. Ini adalah masalah caranya saja. Yang penting hitungannya adalah witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11. Sampai dalam hadis tadi, faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, engkau berwitir, engkau bertidur sebelum berwitir? Nah ini. Berarti 11 yang dilakukan Nabi ini adalah witir. 4-4-3. Ini witir sama dengan hadis Muslim tadi. Hanya ada sebagian orang ini membawa dalam sholat raweh. Ini ada hubungannya dengan sholat raweh ini. Ini adalah tentang witir ya Nabi SAW. Jadi dijelaskan dengan hadis Siti Aisyah tadi, sama-sama perawinya Siti Aisyah. Coba Siti Aisyah ngomong, Nabi Muhammad sholat witir 11 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah lebih melakukan sholat dari 11 rakaat. Ya. Ini kalau orang faham ya, itu yang dibahas. tentang sholat witirnya. Bahkan di akhir hadis pun Siti Aisyah bertanya, kau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Iya, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Jadi Nabi Muhammad kebanyakan melakukan witir adalah 11 rakaat. Biarpun nanti ternyata witir, juga dinukil bahasanya Nabi juga pernah witir sekali karena waktunya mepet, atau mengizinkan seorang sahabat Nabi berwitir sekali karena waktunya mepet, ada 3 kali, ada 5 kali, ada 7 kali. Bahkan Nabi SAW selama ini berwitir adalah 13 rakaat, cuma 13 rakaat. Dalam hadis Siti Aisyah tadi, duanya adalah 2 rakaat fajar, tetap 11 rakaat. Cuman falamma dha'fa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pernah Nabi itu mengurangi dari 11. Jadi biasa Nabi 11 11 11, cuman lamma dha'fa falamma kabura, waktu Nabi Muhammad sudah mulai sepuh waktu itu, dalam riwayat wa dha'fa dan lemah, au tarabi sab'in, witir Nabi Muhammad menjadi 7. Jadi dalam keadaan lemah pun ini jarang dilakukan. 7 itu jarang dilakukan Nabi, hanya terjadi pas Nabi dalam keadaan lemah mengurangi witirnya dari 11 menjadi 7 rakaat. Baik, 7. Jadi bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, tarawih Nabi Muhammad 8, kemudian misalnya ini bukan masalah tarawih itu. Masalah tarawih 8 4 2 ini adalah salat sunnah. Kita tidak mengatakan tarawih 8 salah atau 4 salah, bukan itu. Kita ingin menjelaskan bahasanya hadis ini bukan masalah tarawih, tapi hadis masalah witir. Adapun bilangan rakaat tarawih Nabi akan kita bicarakan nanti. Bilangan tarawih Nabi. Lah, kalau sekarang ini selesai, witir Nabi adalah kebanyakan 11. Biarpun 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 adalah pernah dilakukan Nabi di saat beliau adalah lemah. Dha'ufa, kabur, mulai sepuh. Pernah dilakukan Nabi seperti itu, tapi kebanyakan 11. Ini adalah witirnya Nabi SAW yang dilakukan dalam hadis Siti Aisyah di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan 11, di dalam Ramadan tetap 11. Ini witir Nabi SAW. Baik, tentang qiyamul lail fi Ramadan, tentang sholat tarawih di bulan Ramadan, ini apa yang dilakukan? Berapa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ini ada hadis Nabi SAW. Hadisnya banyak tapi maknanya serupa. Di antaranya adalah maknanya serupa dengan hadis ini, tentang hadis yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid, di bulan Ramadan salat di masjid. Dzata lailatin, pada suatu malam, wa shalla bi salatihi nasun, kemudian diikuti oleh orang. Nabi salat sunat di bulan Ramadan, orang ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak melarang, berarti boleh. Tsumma shalla min al-qabilati, kemudian hari berikutnya Nabi salat. Wa katsurun nas, orang pada lebih banyak lagi yang ikut. Tsumma ijtama'u min al-lailati tsalitsati aw ar-rabi'ati, akhirnya di malam yang ketiga atau keempat itu Nabi tidak keluar, falam yakhruj. Nabi lihat orang kumpul di masjid, Nabi lihat dari rumahnya enggak keluar Nabi. Falam yakhruj ilaihim, tidak keluar kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbah, waktu masuk subuh, keluar Nabi dan berkata, qad ra'aitul ladzi sunatum, aku tahu kamu nunggu saya ya, mau sholat bareng sama saya lagi kan? Iya, karena tahu Rasulullah, sahabat Nabi senang beribadah dengan Rasul, tapi Nabi tidak keluar. Falam yamna'ni minal khuruj, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, illa anni, kecuali karena aku kasihan kepadamu, aku sayang kepada kalian semua, khasyitu, takut, antufrat alaikum, aku takut di saat kalian sholat di belakangku lalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak disebutkan inilah sholat tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis seperti itu, kurang lebihnya model riwayatnya semacam itu. Jadi tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Jadi kalau tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya, jadi bisa saja tarawih Nabi Muhammad 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, mungkin semuanya. Jadi bilangan-bilangan itu mungkin 8 rakaat, mungkin 10 rakaat, mungkin 12 rakaat, mungkin 16 rakaat. Jadi yang jelas yang harus dipahami, 11 rakaat adalah witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bilangan tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Tidak ada bilangannya tentang tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu tarawihnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, dan cara tarawih Nabi, cara tarawihnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tarawih pada zaman Nabi seperti itu. Sholat ya kelompok-kelompok begitu. Nabi sholat, Nabi mundur. Ada orang pada rame-rame ngikut Nabi, Nabi tidak keluar. Akhirnya setelah itu pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ngelihat orang kok sekelompok di sini, kelompok di situ, kelompok di sini, kelompok di situ. Maka Sayyidina Umar bin Khattab di saat melihat yang demikian, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikumpulkanlah kepada seorang imam satu, Ubay bin Ka'ab. Sehingga dia imam Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Setelah disuruh Sayyidina Umar bin Khattab Ubay untuk menjadi imam, rapi. Suatu ketika Sayyidina Umar keluar melihat salat tarawih ramai, orang banyak diimami oleh satu orang. Jadi model tarawih selama ini yang kita lakukan ini tidak pernah dicontohkan Nabi secara khusus. Akan tapi ini adalah dimulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar di saat melihat itu adalah mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Hal yang baru yang dilakukan sahabat Nabi ya ini, kumpul salat Ramadan, salat tarawih. Nah, disinilah Sayyidina Umar memulai dengan sholat berjamaah. Sunnah tarawih rame-rame, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, dan disepakati oleh para sahabat Nabi, tidak ada yang ingkar. Kemudian setelah itu, berapa bilangan yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar memilih bilangan 20 rakaat. Loh, kok 20? Melanggar Nabi. Oh, siapa yang bilang melanggar Nabi? Nabi enggak sholat 8. Siapa bilang sholat 8? Nabi tidak melakukan tarawih 8. Bilangan tarawih Nabi tidak ada hitungannya. Lalu berapa? Ya, kalau tidak ada hitungannya terserah, itu jangan pusing. Akan tapi Sayyidina Umar memilih 20 rakaat. Dan 20 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah. Bukan bilangan tarawih Nabi Muhammad, seperti hanya 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad mengatakan perbanyaklah untuk salat di tengah malam Ramadan. Sampai mata mengkoma Ramadhani imana wahtisaba ufirullahu matakadama min dambih, bangun di malam hari bulan Ramadhan, ibadah akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dan Sayyidina Umar Khattab melakukan salat raweh 20 rakaat, dan ini disepakat oleh sahabat Nabi SAW, tidak ada khilaf dalam hal ini, dan juga disepakati oleh 4 madhab sahabat Nabi. Jadi semua madhab mengatakan sholat tarawih adalah 20 rakaat ikut sholat tarawih yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lo kenapa kok para ulama kok memilih 20 rakaat? Kok tidak 8? 8 dan 20 rakaat tidak ada beda. 8 rakaat juga bukan bilangan Rasulullah, 20 juga bukan bilangannya Rasul, sebab tidak ditentukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Tapi kenapa ulama memilih 20? Jawabannya adalah di saat ulama memilih 20, maka karena ingin mengamalkan dua sunnah. Kalau ada orang sholat tarawih 14 rakaat mengamalkan satu sunnah. Melakukan sholat 8 rakaat mengamalkan satu sunnah, dapat sunnat qiyamul dan sunat tarawih. Yang melakukan 8 rakaat dapat satu sunnah. Yang melakukan 10 rakaat dapat satu sunnah. Yang melakukan 16 rakaat dapat satu sunnah. Tapi 20 rakaat dapat dua sunnah. Apa yang membedakan? Sebab kalau 10 rakaat adalah Nabi, yang penting qiyamul lail di malam Ramadan itulah sunnah qiyamul Ramadan, sunnah tarawih. Terserah namanya tarawih atau qiyamul lail. 8 dapat qiyamul lail, dapat pahala. Dan syariat itu benarkan. Cuman kalau 20 qiyamul lail atau bukan? Qiyamul lail sama, cuman kelebihannya apa? Itulah yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahku melakukan qiyamul lail, khulafa'ur rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab mengambil 20, jadi kita mendapatkan dua sunnah. Ini perbedaannya. Ini kalau kajian ilmiahnya seperti itu. Jadi yang melakukan 8 rakaat ya dapat. Yang penting jangan ngomong ini loh tarawihnya Rasulullah, enggak usah ngomong gitu. Ini bilangannya Rasulullah, yang lain salah, tidak seperti itu. Anda melakukan 8, lakukan 8. Tapi jangan mengatakan ini terawihnya Rasulullah, karena terawih Rasul tidak ada bilangannya. Sebab 8 rakaat tadi adalah terawih surat witir. Baik. Kemudian 20 rakaat diambil oleh para a'immah madzhabul arba'ah. Dari masa ke masa sampai hari ini. Kecuali madzhab Imam Malik. Jadi ada dua pendapat dalam salat terawih. 20 rakaat adalah menurut jumhur ulama, ada pendapat riwayat dari Imam Malik adalah tidak 20 rakaat, menurut Imam Malik adalah 36 rakaat. Mau ambil silakan. Kenapa Imam Malik waktu itu di Madinah? Sebab orang tarawih di Mekah itu setelah 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Ahli Madinah tidak punya Ka'bah untuk tawaf. Dan tidak ada pembatasan bilangan dari Nabi. Maka 20 rakaat tetap. Cuman tambahannya adalah untuk menggantikan. Orang Mekah tawaf, saya tambah rakaat lagi. Orang Mekah tawaf, saya tambah rakaat lagi. Menjadi 36. Nah ini hilangnya di sini. Makanya ada sebagian orang ini, subhanallah ya, yang melakukan 8 itu, ada satu risalah kecil. 20 rakaat adalah bid'ah. Innalillah. Astaghfirullahaladzim. Kaif saya tidak Umar bin Khattab lakukan bid'ah. Tidak ada batasan tentang bilangan taraweh. Sudah jelas. Ya, kalau 20 rakaat adalah tidak ada beda dengan 16 rakaat dan 10 rakaat. Cuman bedanya 20 rakaat itu yang dipilih oleh Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Maka di saat kita mengambil 20 adalah kita mengamalkan dua sunnah. Yang pertama adalah sunnah Nabi Qiyamul Lail. Yang kedua adalah sunnah mengikuti Khulafaur Rasyidin. Ini. Jadi dua kesunahan di sini. Jadi bagaimana kita menanggapi orang 8? Alhamdulillah dia masih mau sholat. Yang penting jangan ngomong yang 20 bid'ah ini. Kita tidak mengatakan 8 bid'ah. Dan kita juga tidak mengatakan 20 bilangan tarawihnya Rasulullah. Seperti halnya kita tidak mengatakan 8 bilangan tarawihnya Rasulullah. Ini. 8 bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Seperti halnya 20 juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Kenapa? Karena bilangan tarawih Nabi Muhammad tidak terhitung. Cuman kenapa ulama memilih 20? Mereka cerdas. 20 karena apa? Diambil oleh Khulafaur Rasyidin agar mendapatkan kesunahan. Wong sama-sama ngambil sunnah, double. 20 rakaat ada sunnah Nabi Qiyamul Lail ditambah ngikuti Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka dari itu lihat Madzhabul Arba'ah. Kecuali dari Imam Malik, riwayat Imam Malik menjadi 36. Maka kami himbau kepada semuanya. Hendaknya tarawih kita adalah jangan sampai ya jangan dikurangi. Adapun riwayat tentang tarawih adalah 6 rakaat ini. Sebenarnya dalam buku tarawih kami kita jelaskan tentang riwayat yang lemah, bahkan riwayat palsu yang memastikan bahwasanya tarawih Nabi adalah 8 rakaat. Enggak. Itu adalah riwayat tidak benar. Ini sudah kami jelaskan di sini. Tidak usah dipanjang lebarkan. Yang jelas, yang sholat 2 rakaat, yang enggak sholat pun tidak dosa. Yang melakukan 8 rakaat, alhamdulillah. Yang 20 rakaat ikut jumhur ulama 4 madhab. Ikut Sayyidina Umar bin Khattab, selesai. Kita tidak perlu perang dalam hal ini. Cuman apa yang harus kita lakukan? Ramadan ini datang setahun sekali, wahai hamba Allah. Ramadan datang setahun sekali. Dan juga kalau ini kami jelantrahkan, coba dicari ini, baca sendiri karena waktu. Nabi Muhammad itu lihat, secara akal, Nabi Muhammad yang di luar Ramadan saja witirnya 11 rakaat. Masa yang Nabi menyuruh Ramadan banyak ibadah, banyak sholat dah. Tak taunya masuk bulan Ramadan, witirnya dikurangi menjadi 3 rakaat. Ini enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Bagaimana sampai kakinya membengkak itu Nabi Muhammad kalau sholat? Cuma 3 rakaat. Ya enggak dong. Ini hanya sekedar ada mengingatkan saja, sebab subhanallah ada tulisan muncul. Yang 20 rakaat bid'ah. Akhirnya yang ngantemi temannya sendiri. Temannya juga enggak terima karena memang ulama dari dulu 20 enggak bid'ah. Ini ada satu orang mengatakan dia seolah ahli hadis paling pinternya orang sedunia. Dia mengatakan 20 rakaat adalah bid'ah. Hebat benar dia. Cuman sudah begitu masih dikagumi oleh orang. Jangan begitulah, sudah salah. Subhanallah. Ini buta tak melarang orang taklid, dia taklid buta. 28 rakaat alhamdulillah, 4 rakaat alhamdulillah. Cuman sekarang babnya kita menghimbau untuk beramal yang lebih bagus lagi. Ramadan datang setahun sekali. Belum tentu Ramadan tahun depan adalah milik kita. Ayo kita berbanyak ibadah. Lakukan salat 20 rakaat. Maka kami himbau kepada semua pengurus masjid, kalaupun Anda termasuk golongan pemalas, cari imam yang mau jadi imam 20 rakaat. Adapun makmumnya 2 rakaat pun mau pulang tidak usah dilarang. Tapi ini sebagai imam harus memberi contoh, karena mungkin ada di antara jamaah ingin menyempurnakan ibadah sampai 20 rakaat. Jadi imamnya hendaknya 20 rakaat. Ada pun jamaah yang enggak mau, ada yang 4 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada 12 rakaat, itu suka-suka. Tapi hendaknya sebagai contoh agar diikuti orang 20 rakaat. Tolong ini disuarakan semua masjid. Ini bukan masalah mengingkari 8 rakaat atau 6 rakaat, 7 rakaat. Enggak mengingkari. Cuma mengajak orang untuk amal lebih baik lagi. Untuk lebih banyak lagi. Sebab kalau sudah imamnya adalah 4 rakaat misalnya. Saya tidak akan buat contoh 8 rakaat. Kalau imamnya 4 rakaat misalnya, yang enteng lagi. Kira-kira jamaah mau nambah atau enggak? Alhamdulillah, amin. Selesai ya gitu. Karena ngikut. Ini, maka seperti itu. Jadi hendaknya kita imamnya adalah lebih banyak. Adapun Anda kok tidak mampu, Anda boleh sholat dengan duduk. Atau mungkin Anda sambil pulang nanti dilanjutkan malam hari di rumah. Ini suka-suka. Karena ini adalah sunnah, sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini yang perlu kami himbau. Ada orang memaksakan dengan yang lebih sedikit. Tidak. Untuk jadi contoh yang lebih banyak. Karena ini masalah sunnah untuk dihimbau di bulan Ramadan agar orang lebih banyak ibadah. Sunnah. Kalau fardu justru malah harus diringankan. Kenapa kalau fardu diringankan? Sebab fardu orang harus melakukannya. Makanya kalau sholat jangan panjang-panjang sampai orang jungkir balik ini tuh. Sampai orang ini ya. Kalau sholat fardu yang ringan, tapi sunnah beri contoh yang paling banyak yang mau ngikuti yang tidak. Kalau sholat jangan panjang-panjang, fardu jangan. Baik, kemudian setelah itu kami himbau. Jangan sampai ada yang meninggalkan tarawih, biarpun dalam keadaan apapun. Contoh, ada dalam bepergian. Mungkin Anda harus kunjung ke rumah saudara yang ada di Brebes sana. Maghrib harus buka bersama di sana, pulang. Sampai Cirebon kira-kira tarawih bubar atau tidak? Sudah bubar. Maka kami himbau, lakukan tarawih di atas kendaraanmu. Sholat tarawih, sholat isya dulu di Brebes sana, pulang ke Cirebon. Sambil sholat di atas kendaraan. Kalau 100 rakaat pun dari Brebes kejar itu. Sholatnya mudah, yang sopirnya sambil jadi imam juga tidak ada masalah. Ini adalah dalam hadis witir, ini adalah Nabi Muhammad sholat ala rahilatihi di atas kendaraannya. Ini masalah witir. Hadis riwayat Imam Bukhari misalnya, yusolli fis safari, Nabi Muhammad sholat di atas perjalanan, ala rahilatihi di atas kendaraannya. Ini termasuk ilmu yang jarang dihadirkan, maka kami selalu suarakan agar mobilmu itu bermanfaat, mobilmu menjadi musola yang indah, tempat untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau sampai di rumah, itu dijamin ngantuknya. Yakin sudah. Apalagi tadi di rumahnya saudara itu lagi menunya cocok kekenyangan. Jadi udah di atas kendaraan sholat, Masya Allah. Dipermudah. Sehingga Anda tidak akan kurang dari 20, yakinlah. Asalkan manajemennya saja yang mudah. Kalau Anda capek, kurangin tidak apa-apa. Tapi ingat, lanjutkan nanti di malam hari untuk tidak kurang dari 20 untuk mendapat sunnah Khulafaur Rasyidin. Di atas mobil, lihat. Setengah jam ternyata sholat dengan duduk itu lebih cepat daripada sholat dengan berdiri. Ibu dari sini naik mobil sampai Pleret, belum Pleret sudah 20 rakaat. Percaya atau tidak? Pokoknya jangan ngebut-ngebut banget mobilnya. Jadi wajar, jadi sholatnya biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan adalah pahalanya lebih gede daripada saat kita duduk di tempat. Kenapa? Sepanjang jalan ini akan menjadi saksi dalam ibadahmu. Maka kami menghimbau untuk menjadikan kendaraanmu adalah tempat ibadah. Yang sudah 20 rakaat kalau punya waktu ya jangan dibatasi 20 sudahlah. Ya Allah, saya ikut Khulafaur Rasyidin 20. Cuman saya punya waktu lagi, sholat yang banyak lagi. Jangan dibatasi dong sampai 500 rakaat. Sahabat Nabi ada yang melakukan sholat 500 rakaat. Jadi di atas kendaraan tolong gunakan mobilmu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang naik motor pun juga Allahu Akbar kabira. Woi, jangan ngomong. Cuman biasanya yang baru pertama, yang belum baru latihan itu sudah ngomong. Ini ada no komentari orang, "Ih, minggir ini." Ini. Batal nanti salatnya kalau sengaja. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Jadi gunakan mobilmu adalah untuk melakukan salat. Tapi gara-gara punya ilmu ini jangan malas nanti. Alasan apa? Salat isya-nya di At-Taqwa, rumahnya di Pleret. Bah, tarawihnya di jalan aja yuk. Wah, mundur ning rosot ini. Bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah di saat Anda dalam keadaan tertentu, gunakanlah mobilmu untuk salat ibadah. Ibu cukup dengan baju ini, enggak harus pakai mukena khusus. Yang penting menutup aurat kecuali wajah, telapak tangan boleh dibuka. Allahu Akbar. Aja. Sujudnya tidak harus menempelkan ini di jok, enggak ada usah. Yang penting menunduk lebih rendah lagi itu adalah sah. Inilah, jadi dipermudah. Minimal 20 rakaat di malam bulan Ramadan, jangan kurang ya. Tapi ingat, kami tidak mengajarkan untuk mencaci siapapun. Yang kurang dari itu alhamdulillah masih mau tarawih. Tapi kami akan menegur orang yang suka mencaci maki itu. Anda kenapa mencaci maki? Ung terawih kok bid'ah ini, bagaimana? Tidak ada bilangan Nabi. Yang mau 100 rakaat, 100 rakaat sana. Yang kuat, tidak ada masalah. Semakin banyak, adalah bukan yang dilarang. Baik, ini saja insya Allah masalah sholat terawih yang bisa kami hadirkan. Mohon ini bisa dimiliki, ini Ya, untuk para pembimbing, adakah tarawih yang bid'ah? Jawabnya enggak ada tarawih kok bid'ah ini. Ini pertanyaan toh, karena pertanyaan omong kosong ini pertanyaannya. Adakah tarawih yang bid'ah? Tidak ada tarawih yang bid'ah. Kemudian juga ini ada satu buku kecil yang hendaknya segera disebar. Solusi di saat jalan macet ini sangat berguna bagi orang yang arus mudik nanti ini. Dan hari ini bukan menunggu arus mudik, Jakarta setiap hari mungkin ribuan orang meninggalkan sholat. Permasalahannya bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena tidak ngerti caranya sholat yang gampang. Ini ada satu buku kecil, ya. Buku kecil sengaja bukunya buku saku, biar bacanya langsung hatam-hatam. Kalau tebel begini nanti mabuk dulu gak dibaca, taruh di lemari nanti ya. Nah, ini saja tak suruh mecah-mecah, ini buku tebel ini suruh pecah kecil-kecil saja ini. Biar ringan-ringan nanti sehatam, selesai, selesai gitu, enak ya. Kita sudah kelasnya kelas TK, balik TK semuanya, harus gayanya gaya TK. InsyaAllah ini saja, semoga Allah. Tapi ibadahnya jangan kayak TK. Ramadan tidak boleh jadi anak TK. Ambil yang banyak insyaAllah ya. Wallahu a'lam bisawab. Syukur kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas punya bayanya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Baik para hadirin hadirat, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari Sambi. Buya, saya mau bertanya, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua? Orang tua di sini adalah bapak yang mempunyai akidah dan akhlaknya kurang baik. Contohnya misalkan suka berbohong kepada anaknya dalam urusan yang tidak baik. Lalu si bapak itu ada nasihatnya baik, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan omongannya. Itu bagaimana, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya. Saya Endang Uma dari Wanakaya Gunung Jati. Begini, ada seseorang yang sudah daftar haji, Buya, tapi sekarang kan daftar tunggunya lama. Jadi orang tersebut sebelum berangkat haji itu punya keinginan untuk umroh gitu. Nah, tapi umrohnya itu dengan keluarga. Karena dengan keluarga kan biayanya banyak. Jadi perlu banyak nabung juga. Kebetulan biaya itu untuk berangkat umrohnya tuh kurang biaya. Makanya utang gitu, ngutang di bank. Nah, itu boleh tidak kalau untuk berangkat umroh ngutang di bank? Kemudian bagaimana hukumnya utang di bank itu dengan menitipkan SK atau sertifikat gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang anak menemukan orang tuanya tidak baik akhlaknya atau mungkin akidahnya berbeda, sebelum ini sudah ada contoh hal yang demikian itu. Dari pendahulu-pendahulu ada contoh orang tuanya kafir. Disebutkan dalam Al-Quran orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Tetap pendidikan dalam Islam adalah berakhlak yang mulia kepada mereka. Wa in jahadaka ala antusyrika. Jika orang tuamu itu mengajakmu untuk melakukan kemaksiatan seperti menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh patuh. Karena tutihuma, jangan kau patuh mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli di dunia dengan keadaan baik. Ini syirik menyekutukan Allah loh ya. Menyekutukan Allah saja kita tetap bergaul dengan baik. Bukan gara-gara dia menyekutukan Allah kafir lalu setiap hari kita caci Allah. Enggak begitu. Akhlak yang mulia. Apalagi jika urusannya adalah bukan urusan keimanan semacam itu. Orang tuanya mungkin, mohon maaf, lidahnya kasar, katakan suka berdusta dan sebagainya. Tidak boleh berubah akhlakmu. Cuman kadang-kadang ambisi kita ini. Sehingga mandang orang tua jadi emosi, terus semuanya marahan. Membohong. Ngerti bapak membohong. Allah juga tahu bapak membohong. Tapi Allah juga nyuruh kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Jadi akhlak yang tidak boleh berubah. Dan kurangi, tidak boleh kita mandang orang tua dengan emosi. Jangan memandang orang tua dengan amarah dan emosi. Kadang-kadang Kadang-kadang orang merasa sok suci, ini loh yang jadi masalah. Seolah dia lebih baik. Jadi kalau lihat orang tuanya sudah gelap. Jadi emosi nasihati kasar. Wah, apa ini sudah tua mau mati. Nah, ini jadi semacam-macam. Nah, ini dah bukan ibu gitu. Semakin dekat kau dengan Allah, semakin lembut dengan orang tuamu. Semakin orang benar keimanannya, semakin indah dalam urusannya dengan manusia. Makanya semakin enggak benar, semakin serem sama orang. Neraka ini, bapak kemana? Nah, Nabi lihat orang yang paling bagus dalam beragama. Bagaimana beliau dengan orang Yahudi yang mencaci makinya? Yang tambah adalah senyumnya. Dengan orang yang menyakitinya, yang tambah adalah kelembutannya dan pemaafnya. Nabi SAW, apakah kita lebih bagus dari Rasulullah? Tentu tidak. Makanya apa yang dilakukan seorang anak tetap berakhlak yang mulia. Kemudian setelah akhlak yang mulia ini, jangan terganggu dengan apapun yang terjadi di kiri kanan kita. Akhlak mendarah daging dalam dirimu. Akhlak yang mulia. Bapakmu enggak benar, bapakmu jahat, bapakmu salah. Apakah dengan begitu lalu kamu harus berubah? Kalau enggak berubah berarti enggak ada beda antara kau dengan bapakmu. Kamu harus dengan posisimu sebagai anak yang berakhlak yang mulia. Satu. Yang kedua, upaya dong untuk menyadarkan dengan cara yang lembut sesuai dengan akhlak tadi dasarnya. Bukan mengingatkan dengan ancaman, awas bohong lagi nanti tak sebelah. Ini adalah bukan begitu. Akan tapi di ibu abah, mohon maaf yang namanya berdusta. Diingatkan berdusta adalah tidak boleh, haram dan sebagainya. Tetap dengan kalimat yang indah. Cuman biasanya muncul anak-anak yang baru ngaji, lalu dekat kepada ustaz, mulai baik. Lihat orang tuanya sudah mulai ini sudah penyakit ini. Salah berguru itu, pasti salah berguru itu. Kadang-kadang urusan sepele aja, bid'ah masuk neraka lu, macam bapak ini enggak boleh sapaan. Wah, dia jadi kurang ajar, enggak ada begitu. Islam tetap mengajari keindahan, bahkan jika orang tuanya adalah orang yang berbeda agama dengannya, tetap harus diperlakukan dengan baik di dunia dalam keadaan dengan cara bergaul yang baik, itu saja. Kemudian yang kedua adalah mau haji, niatnya bagus, mau haji. Tak taunya daftar sekarang, berangkatnya tahun 2036. Insyaallah panjang umur, jangan khawatir ya. Mau baik cepat mati ya panjang umur. Kok lama banget, memangnya kenapa? Saya pengen cepet loh, takut umur saya. Oh, berarti ibu pengen haji habis itu langsung mati gitu. Kok kayaknya gitu. Tenang aja sudahlah, Allah yang atur. Kalau tidak nyampe, sudah nyampe pahalanya. Duitnya diwaris sama anak-anak, alhamdulillah. Ibu sudah niat daftar. Hajinya tahun 2036. Tak taunya besok mati. Sudah daftar lagi, semuanya sudah dibayari. Dapatnya 2000. Ibu dapat pahala, sudah enggak dosa karena sudah azam, sudah niat dapat pahala. Duitnya diwaris sama anak-anak. Untung. Enggak usah pusing. Cuman yang jadi masalah itu adalah yang hajinya bukan karena Allah. Pengen segera diambil Pak Haji itu loh sama Bu Haji itu yang repot. Maksain itu. Sampai minjem bank segala itu nanti. Kalau karena Allah enggak akan melakukan yang haram, minjem bank yang syar'i. Pinjam pun tidak dihimbau, enggak dihimbau haji dengan pinjaman. Akan tapi berhajilah jika kamu punya duit. Kalau kamu tidak punya duit, sholat duha pun jadi pahala haji. Kenapa pusing? Saya maksain, oh tanda enggak benar ini, maksain utang-utang. Utang kan di tempat yang ada ribanya lagi. Wah, ini adalah keblinger itu. Itu masuk neraka lewat Makkah itu nanti. Nah, benar itu, tidak. Jangan dipaksai dengan semacam itu. Itu biasanya hanya bangga-banggaan di dunia saja. Hanya pengen umrah keluarga. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masuk neraka. Hah? Kenapa? Dengan sesuatu yang diharamkan. Wong dengan cara pinjam yang halal saja tidak dihimbau, apalagi pinjam yang haram. Itu bank yang haram loh ya, kalau bank yang syar'i itu pun tidak dihimbau. Jadi ibu kalau tidak punya duit ya sudah. Pokoknya kalau haji maksa itu biasanya itu hanya karena ketinggalan, enggak jadi Pak Haji, Bu Haji itu. Di undangannya enggak ada hajinya di rumahnya. Sebab kan setan itu pinter di sini, ibadah semuanya itu aman kecuali haji. Enggak ada orang habis sholat langsung sholat Yahya, enggak ada. Saya habis bayar zakat, enggak ada zakat Yahya. Giliran naik haji langsung haji Yahya itu. Nah ini makanya berebut haji ini, macam-macam utang sana sini. Tidak usah semacam itu. Kalau ada ingin umroh, dari rezeki yang memang sudah dihadirkan oleh Allah. Bahkan ini satu fikih. Tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk haji. Selesai. Tidak usah bingung. Yang wajib adalah Anda mencari uang untuk mencari nafkah untuk anak-anak. Haji tidak diwajibkan Anda mencari duit untuk haji. Lalu kapan saya wajib haji? Kalau tiba-tiba kamu punya duit. Kalau saya nabung boleh? Ya boleh saja. Cuman tidak wajib kamu cari duit untuk naik haji. Beda ini. Jadi nyantai. Pinjam, ada pinjam sana, pinjam. Memang kalau pinjam enggak bayar. Ya hajinya itu ada platnya sini. Ngutang. Kok maksain? Tidak maksain. Memang kita himbau itu tidak maksain. Kenapa? Agar khusyuk Anda dalam beribadah. Dan juga jangan sampai ibadah kita didorongi oleh kesombongan kita. Haji jor-joran itu. Karena ada orang ekonominya lebih rendah dari saya bisa naik haji. Bah, ini sudah. Gajinya lebih rendah dari kita naik haji. Kita gini. Ya malu dong kita. Ya jual rumah ya, jual tanah. Oh, jadi hajinya jual tanah hanya karena jor-joran sama tetangga. Musibah lagi. Apalagi ngutang yang haram tadi. Jualan saja sudah enggak benar kok. Kalau memang untuk jor-joran. Tapi kalau jualan karena Allah, ya benar miliknya sendiri. Tapi kalau jualan karena jor-joran, sudah niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Sudah pulang haji benar tuh. Di undangannya enggak ada hanya aja sudah tuh enggak dilu. Ada hanya enggak ditulis. Haji saya. Masya Allah ya. Awas fitnah haji dan fitnah umrah ya. Tidak usah memaksakan seperti itu. Tidak umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda enggak punya duit, salat duha pun adalah pahala yang seperti haji dan umrah tamataini. Sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Maaf Buya, kami akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat Guntur dari Pekanbaru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya mau nanya, bagaimana berpuasa Ramadan mengikuti rukyat global seluruh dunia atau mengikuti negeri-negeri muslim dan tidak mengikuti rukyat negeri sendiri, serta bagaimana mengatasi perbedaan awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Jazakumullah. Itu saja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rukyah, rukyatul hilal. Permulaan awal bulan di dalam Islam adalah dengan cara rukyatul hilal. Melihat rembulan oleh ahlinya di tempat yang sudah ditentukan. Maka di sini ada perbedaan. Menurut jumhur ulama, bahwasanya setiap wilayah itu, wilayah tertentu punya tempat untuk melihat hilal yang berbeda dengan tempat yang lain. Sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan hari awal bulan. Maka karena kita adalah madhabnya Imam Syafi'i, maka kita ngikuti ini. Sehingga kadang kita berbeda dengan keadaan yang ada di Saudi sana. Atau keadaan yang ada di India sana berbeda. Bahkan selisih sehari kadang-kadang. Bahkan ada terjadi selisih dua hari dalam riwayat, dalam sejarah. Dan itu wajar bagi orang ngerti ilmu, enggak ada masalah. Utungun bulan adalah bergantung dengan urusan matahari. Seperti halnya hitungan jam siang malam adalah urusan dengan urusan rembulan adalah urusannya urusan tanggal adalah urusan dengan rembulan. Urusan jam siang malam urusan dengan matahari. Maka siang malam ada perbedaan, zuhur di sini belum tentu zuhur di tempat sana. Dan untuk masalah ru'yatul hilal, inilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya setiap tempat punya mata yang berbeda. Untuk terbitnya, terlihatnya hilal itu berbeda-beda, sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan hari awal bulan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Pendapat madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala bahwasanya selagi sudah dilihat hilal di satu tempat, di tempat yang mengiringinya boleh mengikutinya. Jadi sebetulnya hal ini adalah hal yang ringan saja. Tidak ada masalah tiba-tiba ada orang Indonesia ikut negeri yang lain ya. Ikut negeri yang lain ya enggak apa-apa. Cuman aneh kamu madhabnya Imam Syafi'i kok ikut madhab yang lain. Jadi boleh secara pribadi. Tapi kalau harus dikomandokan, tidak. Kemudian nanti permasalahannya ini adalah ada bab lagi. Bolehkah hisab dijadikan sandaran? Bolehkah hisab dijadikan sandaran untuk menetapkan awal bulan? Ini juga khilaf di antara ulama. Sehingga antara hisab khilaf. antara keseragaman tanggal 1 adalah khilaf. Kalau sudah ini masalah khilaf, maka serahkan kepada pemerintah. Dikatakan bahasanya apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah seorang pemerintah mengambil satu keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda itu, wajib dipatuhi. Kalau seandainya negara kita mengambil satu keputusan ikut ru'yah yang bukan ada di Indonesia, berarti ikut madhab lain, maka kita wajib mengikuti, biarpun saya Syafi'i. Kenapa? Hukmul hakim. Maka jangan sampai kita itu sok pamer ilmu lalu kita membuat keresahan di masyarakat ini. Jadi ini adalah masalah khilaf di antara ulama. Maka semestinya hendaknya kita ini nunggu apa yang dikatakan pemerintah. Sebab pemerintah enggak ada kepentingan ini, enggak ada gara-gara Ru'yatul Hilal jadi presiden itu enggak ada sudah. Enggak ada kepentingan politik di sini insyaallah. Ada gara-gara hilalnya ikut hisab atau ikut madhab Syafi'i lalu jadi presiden itu enggak ada. Enggak ada kepentingan politik di sini. Bahkan dari pihak negara yang lebih bisa untuk dalam hal ini karena perangkatnya lebih lengkap. Kalau seandainya Ru'yatul Hilal disandarkan kepada Al-Bahjah, saya sendiri mabuk enggak punya perahu untuk ke tengah ngelihat di tempat tertentu, harus ke Tanjung Kodok ke sana kemudian ke Cakung. Repot sih. Nunggu aja pemerintah punya tim turun selesai. Maka dalam hal ini kami himbau kepada semuanya di Indonesia Raya ini, dengar apa kata pemerintah. Dan sudah kata pemerintah, sudah jangan khilaf. Kalau Anda berbeda dengan keyakinan Anda, jangan diekspos untuk dirimu dan keluargamu. Itu boleh, karena Anda ikut pendapat ulama. Tapi hendaknya yang kita suarakan adalah ikut pemerintah untuk menjaga kesatuan umat. Ini tidak ada urusan organisasi NU atau Muhammadiyah. Enggak, bukan marsal ini. Memang hukum begitu. Kalau sudah hakim mengambil satu keputusan, yarfa'ul khilaf, enggak boleh kita berbeda di bawahnya lagi. Ini mohon, ini adalah difahami. Jadi ini bukan karena saya ikut hisab atau bukan hisab. Apa yang diambil oleh pemerintah, asalkan pemerintah tadi mengambil salah satu dari hukum yang berbeda-beda tadi masih dalam wilayah syarak, kita wajib patuh untuk menjaga ketenteraman umat ini. Jangan dengan kesombongan ilmu kita. Kita menemukan satu kiai, masya Allah, waktu itu berbeda dengan pemerintah. Pemerintah mengambil satu hari, anggap saja Sabtu. Rupanya beliau adalah tidak mau hari Sabtu karena bagi dia, bagi beliau ini adalah hilalnya belum memenuhi syarat-syarat yang selama ini ditentukan oleh ilmu falak yang mereka fahami. Akhirnya beliau mengatakan, saya tidak mengambil hari Sabtu, tapi saya besok. Kami datang ke situ waktu itu. Beliau tersenyum karena orang baik, orang ngerti. Biarpun saya puasa, tapi saya juga punya makanan. Saya dihidangkan buat sate, makan. Dia orang ngerti. Cuma ilmu untuk kalangan saya sendiri, bukan untuk saya ekspos. Nah ini orang bijak. Dia berbuka untuk diri mereka, dia berpuasa untuk diri mereka sendiri. Tidak usah gembar-gembor, ini sesat, ini haram. Karena hari ini adalah masih hari puasa, ini hari raya. Kenapa kok berpuasa? Hukumnya haram. Sebab puasa di hari lebaran adalah haram. Ini ribut, ini hilaf. Rupanya dia bijak, betul. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Saya mengambil sanad Sirajul Talibin dari beliau. Ini saya mengambil ilmu dari beliau, saya mengambil sanad. Pas saya ziarah lebaran, beliau mengatakan begitu. Aku hari ini masih puasa. Tapi biarpun saya puasa, saya juga punya makanan kok. Saya makan di situ. Oh. Tapi tidak diekspos hanya untuk kalangan santri. Ini orang bijak. Ini sebagian orang langsung ekspos. Ini salah, ini nyalakan sana sini dan sebagainya. Allah. Jadi ingat, mohon ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalaupun Anda punya keputusan berbeda sesuai dengan ilmu Anda, hendaknya jangan diekspos untuk tidak menjadi keresahan di umat ini. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ada satu lagi pertanyaan dari Facebook dari sahabat Muhammad Rusdianto dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pantas jika seorang ustaz selalu membahas tentang materi seks? Katakanlah, tentang materi seks. Saya tahu itu memang perlu membahas materi tersebut. Namun bagi saya terasa aneh jika setiap kajian beliau selalu membahas materi tersebut, bukan dengan bahasa yang sopan, namun bahasa yang kurang pantas dengar pelajar seperti kami. Bahkan dari kami SMA tertawa karena bahasa yang diucapkan itu. Mohon Buya pencerahannya, apakah yang harus saya lakukan dan apakah saya salah jika mencelanya? Itu saja Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengajarkan dengan bahasa indah. Bashiruhunna dalam Al-Quran, bashiruhunna mubahasyarah. Bukan jami'uhunna, bukan Jadi dengan istilah, dengan kalimat-kalimat, kalimat yang orang faham, tapi tidak kalimat yang terang-terangan begitu. Ini disyaratkan. Sampai Nabi dengan bahasa, idza jalasa ar-rajulu ala arba'in, kalau seorang laki-laki duduk di antara perempat-empat, nah, fa ajhadahu falyaghtasil waqad wajaba lahu taw falyaghtasil aw maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang laki-laki duduk di perempatan, di empat, maka di segi empat, ada arba itu empat, ada empat, maka hendaknya sudah wajib mandi. Ini maksudnya faham. Jadi mohon maaf kalau perempuan telah ada tangan-tangan, kaki-kaki kan empat begitu. Jadi enggak langsung bahasa-bahasa. Tapi orang faham. Ya, ustaz pun demikian. Memang pembahasan seks ini kadang harus diajarkan. Kadang-kadang masalah ada beberapa hal, tapi bukan untuk mengundang tawa. Bahkan kalau kita ingin membicarakan hal yang demikian, hendaknya diangkat wibawa majelis itu supaya tidak membawa orang pada tertawa. Disebutkan tentang mohon maaf alat ini laki perempuan, disebutkan dalam fikih dan harus dijelaskan, apalagi bahasan head dan sebagainya, apalagi bahkan masalah keluar mandi dan sebagainya, itu perlu diangkat wibawanya majelis. Jangan dijadikan bahan guyonan. Kalau bahan guyonan, masya Allah, itu rendah. Menjadi majelis itu majelis rendah, sehingga anak SMA pun tertawa menjadikan majelis corok. Nah, jadi membicarakan hal tersebut jika memang dibutuhkan dan pada waktunya adalah diperkenankan. Agar tapi tetap hendaknya wibawa majelis adalah tetap dijaga, dan jika orang sudah faham dengan satu kalimat, tidak usah ditambah dua kalimat. Jika sudah faham dengan isyarat, tidak usah pakai terang-terangan. Bahkan kadang-kadang memang ustadznya ustadz jorok, sak gaya-gayanya tuh, sak ditirukan suara-suara segala macam. Ini memang nasib buruk punya guru begitu. Nah, ini nasib buruk muridnya punya guru begitu. Ini nasib buruk. Akhlaknya tidak ada. Bagaimana kalau gurunya tidak berakhlak ya? Akhlak nomor satu. Jadi kalau memang, dan pembahasan masalah itu sangat penting. Sebab ada ini juga jarang dibahas di majelis. Mungkin karena dianggap ini ya saru atau apa bahasa Jawa saru atau kurang sopan dan sebagainya. Padahal itu harus dibahas. Akan tapi tetap mohon wibawa majelis tetap diangkat. Jangan malah jadi bahan tertawaan di majelis. Ini perlu. Jadi diperlukan bicarakan masalah hal tersebut. Karena ini masalah prinsip, penting itu. Dalam urusan suami istri penting, bahkan banyak kegagalan gara-gara gagal di dalam memahami masalah ini. Tapi mohon di saat membahas masalah ini, diangkat wibawa majelis, sehingga majelis tidak terkotori dengan kalimat-kalimat kotor atau direndahkan oleh orang gara-gara ustadznya berbicara dengan tidak terhormat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja karena waktu. Bismillah, jangan lupa Ramadan dekat. Majelis di Ramadan adanya di pondok pesantren, yaitu setiap hari habis sholat subuh jam 5 pagi, kemudian jam 10 pagi siang, kemudian jam 4 sore. Jam 10 siang lebih kemarah kepada para santri, kajiannya pun juga kita ambil yang agak berat, yaitu masalah akidah. Sore adalah masalah akhlak, nanti akhlak adalah untuk semuanya. Pagi pun juga kurang lebih seperti akhlak, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian di masjid ini nanti akan dimulai lagi adalah malam 20 Ramadan. Malam 20 sudah kita mulai iktikaf, ada di sini mulai jam 12 sampai pagi. Nanti seperti biasa ada tausiah. Tausiah namanya tafakkur itu ya, renungan malam. Kemudian ada zikir-zikir, kemudian sholat-sholat sesuka hati. Yang penting kita bisa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, khususnya di 10 akhir. Seperti Sayyiduna Muhammad menghidupkan Ramadan, khususnya juga di 10 akhir bulan Ramadan. Baik, ini saja. Mohon untuk segera bergabung dengan program-program dakwah yang dihadirkan oleh Al-Bahjah. Baik media radio, atau pondok pembangunan, pondok pesantren. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan-rombongan kemuliaan. Jangan sampai yang lain sudah melambung tinggi dalam kemuliaan dengan bergabung dalam dakwah, agar tapi Anda tertinggal di belakang. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah Anda untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tawarkan di pondok ini lagi membangun besar-besaran. Karena apa? Siswanya yang sudah daftar, masya Allah, kami tidak tega kalau menolak terlalu banyak, biarpun tetap harus ada yang ditolak. Kemudian juga media-media radio juga kita pembahasan tanah dan sebagainya. Intinya bagi siapapun yang tergugah hatinya untuk itu, segera menghubungi tim dan panitia. Jangan ditunda esok hari, jangan ditunda minggu depan. Sebab sebaik-baik kebaikan adalah yang dilakukan dengan cepat, maka itulah yang menjadi lipat ganda dalam pahalanya. Ini ada informasi di At-Taqwa Center, ada mengadakan pawai menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah. Besok ya, tanggal 4 Juni pukul 14 sampai selesai. 4 Juni itu hari apa? Sudahlah 4 Juni insyaallah. Selasa mungkin ya, atau Senin. Baik, ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna. Wakrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di rumah dan di masyarakat kami. Muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Muliakan kami dan siapapun yang bersama kami ya Allah. Muliakan kami dan orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Muliakan kami dan siapapun yang membenci kami dan memusuhi kami, jadikan mereka orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin ada orang yang tidak selamat ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga ya Allah. Perkumpulan hamba-hamba yang kau ridai, hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami yang ada di rumah ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, jadikan mereka keluarga ahli surga ya Allah. Kami mohon angkat derajat mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami saat ini ya Allah. Ampuni dosa kami. Ramadan sudah dekat ya Allah. Panjangkan umur kami dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan, dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan pengampunan darimu ya Allah di bulan Ramadan dan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon jaga rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, santri-santri kami, semua yang belajar bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, angkat derajat mereka dengan belajar mereka itu ya Allah. Mudahkan mereka untuk memahami syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan ke hati mereka kepatuhan kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon mohon kami ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari urusan dengan riba. Jauhkan kami dari makan-makan yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih mempunyai, yang rezekinya masih haram, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan ganti ya Allah dengan yang halal, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman. Sungguh kami tidak rela, karena mereka sudah Kau pilih untuk hadir di sini ya Allah. Pilihkan rezeki untuk mereka juga. Pilihkan ya Allah kawan-kawan yang baik untuk mereka. Pilihkan pekerjaan yang baik untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, datangkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang saat ini ya Allah lagi tidak enak hati dengan kami, memusuhi kami, menggunjing kami, memfitnah kami, kami mohon mereka itu ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, jangan Kau hukum mereka ya Allah, jangan Kau hukum mereka ya Allah, jangan Kau hukum mereka ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum ya Allah. Berikan kesadaran dan angkat mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih, mohon maaf, dan mudah selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.